Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam seri dakwah ilallah The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang surga. Surga dengan berbagai macam kenikmatannya dan kepada siapa diperuntukkan surga. Allah telah berfirman di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk mencari ampunan dari Allah, dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini diawali dengan wasari'u, bersegeralah, fil amr, perintah. Kepada siapa? Kepada semua manusia, kepada siapapun, bersegera, bersegera, dan bersegera. Ya. Jangan tunda-tunda waktu. Jangan memikirkan entar, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah ada waktu luang, nanti kalau sudah enggak sibuk, entar, jangan. Ya. Kita tidak tahu ajal kematian itu datang kapan kepada kita. Ya. Maka tidak ada alasan sedikit pun untuk menunda-nunda. Ya. Bersegeralah, wasari'u ila maghfirati rabbikum, ya, kepada ampunan Allah, ya, kepada ampunan Allah. Tinggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, ya, apapun, ya. Kalau kita masih kafir, ya, masih belum beriman, masih belum muslim, maka kita harus kembali, ya, kepada agama fitrah kita. Agama fitrah kita yaitu Islam, ya. Karena semua manusia fitrahnya adalah Islam, yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Bahwa dia dari Allah, diciptakan oleh Allah, dan dia hanya mengakui bahwa hanya Allah lah Tuhannya, ya. Nah, ini adalah basic instinct, ya. Ini adalah naluri dasar dari semua manusia. Kalau manusia itu masih sesuai dengan fitrahnya, kalau akal pikirannya, nalurinya, ya, masih jernih. Kalau pendengaran penglihatannya masih jelas, masih jernih. Berpikir dari hati yang terdalam, insya Allah kita akan tahu bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh kehidupan di sekitar kita, yang menciptakan seluruh langit dan bumi beserta segala isinya, yang menguasai seluruh kehidupan di sekarang ini di dunia maupun sebelumnya di alam roh, di alam kandungan maupun nanti setelah kita mati, semua kehidupan, ya. Semua kehidupan dari awal sampai akhir itu adalah Allah yang menguasai. Tidak ada selain Allah yang menguasai. Ya. Yang menguasai hanya Allah, yang mengontrol hanya Allah. Ya. Allah lah raja yang sesungguhnya. Maka kita menghamba sepenuhnya kepada Allah semata. Allah zat yang maha kekal, Allah yang maha hidup, Allah yang menguasai seluruh kehidupan, Allah yang nanti akan memberikan pembalasan kepada seluruh perbuatan manusia. Bukan hanya seluruh manusia, tapi juga seluruh jin, ya. Setan, iblis juga nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berkuasa terhadap seluruh kehidupan, seluruh bentuk kehidupan, seluruh sistem kehidupan, seluruh alam yang akan kita lalui sekarang ini maupun nanti, ya. Semuanya, seluruh kehidupan Allah yang menguasai. Jadi ila maghfirati, ampunan Allah, ya, minta ampun kepada Allah. Kalau kita masih belum muslim, segera masuk Islam, ya. Karena apa? Karena Ya, seseorang yang mau Islam maka dia otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa dan khilafan dia, ya, semua kesalahan-kesalahan dia itu diampuni oleh Allah, ya. Itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ya. Ketika Amr bin As, ya, Amr bin As ini adalah dulu adalah musuh, ya. Musuh Islam, ya, dia adalah tokoh Quraisy, musyrikin Quraisy, ya. Dia pernah, ya, berperang, ya, melawan kaum muslimin, ya. Tapi kemudian setelah, ya, beberapa perang kemudian dia masuk Islam, sadar bahwa memang Allah itu adalah Esa, bahwa Muhammad adalah nabi dan rasulnya, ya. Mereka dia menyadari dan bersama dengan Khalid bin Walid, ya, itu kemudian keduanya menghadap Rasulullah dan masuk Islam, ya. Rasulullah Muhammad SAW dan masuk Islam. Jadi kemudian Amr bin As mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, saya khawatir saya akan engkau hukum karena berbagai macam dosa-dosa khilafan saya dulu, ya, kemusyrikan saya dulu, kemudian permusuhan saya dulu terhadap engkau dan kaum muslimin, ya. Ya, saya khawatir engkau akan banyak memberikan hukuman. Maka Rasulullah bilang bahwa, wahai Amr bin As, bukankah engkau, apakah engkau belum tahu bahwa siapapun yang masuk Islam, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, bersaksi bersungguh-sungguh, ya, berjanji bersungguh-sungguh bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, yang wajib dipuja satu-satunya, ya, dan Muhammad Rasulullah, ya, hambanya dan rasulnya, ya, dan mengikuti semua yang diperintahkan Allah, semua yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu kalau Anda sungguh-sungguh masuk Islam, maka semua dosa-dosa kekhilafan Anda itu terhapuskan, ya, akan dihapuskan otomatis, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu Amr bin As, ya, mendengar sabda Rasulullah, maka beliau kemudian subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, ya. Kemudian dia sungguh-sungguh dalam perjuangan dalam Islam dan membela Islam, ya. Jadi kemudian untuk kaum muslimin yang sudah masuk Islam, maka bersungguh-sungguhlah minta ampun kepada Allah, ya. Bisa jadi kita munafik, ya. Kita masuk Islam, kita muslim, ya kan? Tapi kita munafik. Kenapa? Karena kita Islam yang kita warisin, ya, kebanyakan itu adalah warisan dari orang tua kita, dari kakek nenek kita. Sehingga kita belum berkorban banyak untuk Islam. Beda dengan dulu para sahabat Nabi, ya, ketika mereka masuk Islam mereka mendapatkan banyak intimidasi, ya, bahkan siksaan, ya, pengusiran, boikot dan sebagainya, sehingga mereka benar-benar menderita. Nah, justru karena mereka menderita itu mereka makin kuat imannya, ya, makin iman makin meresap di dalam dada jiwanya dan kemudian membentuk karakternya. Kemudian iman kokoh kepada Allah, ya, kemudian sami'na wa atho'na, kami dengar dan kami taat dengan sungguh-sungguh. Sehingga mereka berjuang untuk Islam dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Islam, ya, masuk ke dalam hatinya dengan perjuangan, ya, dengan susah payah. Dan sementara, ya, banyak kaum muslimin sekarang ini yang Islam itu karena lingkungan keluarga, ya, karena warisan, karena budaya, karena sehingga mereka tidak merasa memiliki Islam yang sungguhnya, ya. Islam tidak masuk ke dalam hatinya, ya. Islam hanya sekedar atribut, ya. Agamanya Islam, KTP-nya agamanya Islam, ya kan? Tapi hatinya, ya, hatinya itu belum, ya, belum memiliki Islam, ya. Belum sungguh-sungguh mengikuti jalan hidup sebagaimana jalan hidup yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena warisan, ya. Ya, karena sesuatu yang diwarisin dia nggak merasa berjuang untuk memilikinya, gitu. Jadi ownershipnya, ya, kepemilikannya itu kurang. Karena kepemilikannya kurang maka perjuangan untuk mempertahankan, untuk menjalaninya itu juga kurang. Nah, ini yang terjadi di kebanyakan kaum muslimin sekarang di berbagai macam pelosok dunia, ya, gitu. Sehingga apa? Sehingga ciri-ciri munafik banyak sekali, ya. Ciri-ciri munafik banyak di alam, ya. Islam tapi justru membenci sistem hidup dari Islam. Islam tetapi justru tidak mau mengikuti hukum-hukum Islam. Islam tetapi tidak ridho dengan aturan yang Allah berikan, ya kan? Yang Allah turunkan, yang disunahkan oleh Rasulullah. Islam tetapi pola hidupnya, cara hidupnya itu di luar Islam, ya. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Orang munafik itu adalah lahiriahnya, atributnya dia Islam, Muslim, tetapi hatinya itu bukan Islam. Nah, ini yang bahaya. Nanti di akhirat khawatirnya, ya, semua apa amal-amal kita itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh ikhlas beramal kepada Allah. Kenapa? Karena Islam kita lemah, iman kita lemah. Nah, ini. Maka ila wasariu ila maghfirati mir rabbikum, ya. Segeralah minta ampun kepada Allah. Ampun berarti berubah, ya. Berubah, ya. Bertaubat, ya. Minta ampun, bertaubat, berubah, ya. Ya, kalau tadi ke kanan kita belok ke kiri, kalau kita tadi belok ke kiri kita ke kanan, ya, gitu. Ya, itu namanya berubah. Ya, nah inilah perubahan inilah, ya. Jadi wasariu ila maghfirati mir rabbikum artinya segera berubah dari kebiasaan yang salah, kebiasaan banyak dosa maksiat, ya kan, kepada kebiasaan yang benar sesuai dengan kriteria Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, makanya penting sekali, wajib bagi kita untuk belajar Islam, belajar tentang Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya kita pelajarin, sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadisnya, sirah Nabawiyah, ya, perjuangan hidup Rasulullah dalam sirah Nabawiyah kita pelajarin, ya, supaya bagi kita merasakan Islam, ya, merasakan Islam masuk ke dalam dada kita, jiwa kita, naluri kita, dan membentuk seluruh karakter hidup kita, perilaku kita, ya, akhlak kita, perilaku kita, dan komitmen hidup kita. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegera juga kepada surga seluas langit dan bumi, ya, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan, ya, yang dijanjikan kepada orang-orang yang taqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, surga seluas langit dan bumi. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Kalau kita belajar tentang ilmu alam, ya, tentang geografi, astronomi, maka kita akan terbuka mata, ya, mata hati kita, ya. Bahwa ternyata bumi tempat kita yang kita diami ini, ya, yang luasnya bukan main ini, itu ternyata sangat-sangat kecil, ya, di tengah-tengah galaksi Bima Sakti. Nah, ternyata, ya, bintang-bintang, ya, yang di langit itu hanyalah semuanya adalah langit lapisan pertama, ya, ya, yang jauhnya bisa sampai ribuan tahun, ya kan, perjalanan kecepatan pesawat antariksa. Itu hanya lapisan langit pertama, ya. Allah Akbar, ya. Di atasnya ada lapisan langit kedua, ya. Di mana jarak antara lapis pertama dengan lapis kedua itu 500 tahun perjalanan kecepatan burung yang paling cepat, ya, atau pesawat jet yang paling cepat sekarang. 500 tahun itu baru sampai ke lapisan langit kedua. Ya, kita bisa bayangkan, ya. Jauhnya bukan main, ya. Itu baru lapisan pertama, kedua, sampai ke kedua. Nah, kemudian di atas lapisan kedua ada langit lapisan ketiga. Jaraknya juga sama dari lapisan kedua, perjalanan 500 tahun baru sampai ke lapisan kedua. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Sementara, ya, ada 7 lapis langit, ya. Jadi tidak bisa dibayangkan berapa besar, tinggi, ya, besar luasnya jagat raya ini, ya, langit ini, ya, ya, itulah surga, luas itulah yang disediakan bagi kita. Bandingkan bagaimana kita, kalau kita sekarang mau, ya, mendapatkan rumah 2 tingkat saja, ya, kavling, rumah di perumahan 2 tingkat, ya, dengan ukuran 200 meter persegi, ya, itu kita harus nabung, ya, bekerja, kemudian nabung, ya, selama sekian tahun, ya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun baru lunas. Ya. Itu untuk kavling 200 meter persegi. Sementara yang Allah siapkan bagi kita itu adalah covering seluas langit dan bumi untuk setiap orang. Untuk setiap orang. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Nah, maka dibandingkan dengan dunia yang sempit ini, ya, Allah sudah siapkan surga, ya, yang sangat luas, ya, kerajaan besar, ya, ya, untuk kita nanti selama-lamanya. Maka bersegeralah, kata Allah, bersegeralah, ya, bersegeralah. Ya. Ya. Kemudian di dalam ayat berikutnya yang ke 136 ayat 136 surat Al Imran, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." Ya. Jadi, itulah balasan bagi mereka, ya. Nah, ini adalah orang-orang munaf, orang-orang mutakin, ya. Itu di kriteria orang-orang mutakin disebutkan di dalam antara ayat 134 sampai 135. Ya, saya bacakan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra'i wal-kaznil ghaiza wal-'afina 'anil-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang-orang bertakwa yang disiapkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah dengan surga seluas langit dan bumi, itu adalah orang yang biasa berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi mudah maupun susah, dalam kondisi banyak harta maupun sedikit sekali hartanya, karena sudah menjadi karakter dia berinfak. Dan orang-orang yang menahan amarah mereka, ya, menahan marah, tidak mudah marah, ya, ya. Kenapa dia marah? Orang marah itu karena apa? Karena ya, dia mendapati sesuatu tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya. Apapun itu, sesuatu itu tidak diinginkan, tidak disukai, maka dia marah. Nah, apa yang diinginkan, apa yang disukai itu kebanyakan adalah hal-hal yang sepele. Kenapa sepele? Karena duniawi, ya. Karena duniawi, ya. Makanan, ya, kurang enak, ya. Pakaian kurang bersih, tempat tinggal, ya, kotor, ya kan. Lingkungan kotor, ya kan. Banyak polusi. Hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu manusia, ya. Ya, pekerjaan tidak menyenangkan, repot, susah, dan sebagainya. Jadi dia marah, marah, marah. Dia menginginkan orang lain begini dan begitu, tapi ternyata kenyataannya begini dan begitu. Dia marah. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak dia sukai, dia dapatin. Yang terjadi adalah hal yang tidak diinginkan, yang tidak disukai. Maka dia marah. Dan yang tidak disukai itu adalah duniawi, hal yang sepele. Duniawi adalah hal yang sepele. Ya kan? Ya, kesenangan duniawi adalah sesuatu yang sepele. Ya kan. Nah, jadi maka dia kalau seseorang ingin, ya, bisa menahan marah, maka orientasi hidupnya harus untuk akhirat, untuk Allah. Ya. Yang dicari adalah yang di akhirat, ya, bukan di dunia ini. Dunia ini sesuatu yang sepele. Kalau misalkan kita datang ke rumah, pulang tidak ada makanan, ya kan? Ya udah kita masak sendiri. Apa yang bisa kita bisa masak? Atau kalau tidak bisa kita beli? Atau intinya nggak usah marah, ya. Kotor ya udah kita bersihkan, apa yang bisa nggak usah perintah orang lain, kita bisa bersihkan sendiri, ya kan. Apa ya? Sesuatu yang misalkan kalau tidak bisa kita kerjakan kan di luar kemampuan kita, ya udah. Kenapa? Karena memang dunia ini tidak sempurna, ya. Banyak hal di dunia ini terjadi itu tidak sempurna, dan memang semua hal yang terjadi ini adalah Allah yang mengatur, ya kan, bukan kita. Kita itu hanya berusaha, ya. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Ya, itu menandakan bahwa memang kita ini adalah makhluk yang lemah. Ya, sementara Allah yang berkuasa. Ya, kehidupan ini terjadi Allah yang menentukan, dan Allah memang yang berkuasa, bukan kita manusia. Manusia adalah lemah. Maka kita tidak boleh perfeksionis. Ya. Kita tidak boleh idealis dalam hal-hal yang seperti itu. Ya. Dalam masalah duniawi kita tidak usah idealis. Ya. Kenapa? Karena memang inilah kehidupan ini. Ya, banyak yang tidak ideal, yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan tidak sempurna, tidak sesuai dengan kesempurnaan, tidak seperti yang kita inginkan. Maka enggak usah kita marah. Tahan kita tahan marah kita. Kalau nanti ujungnya ya, orang marah kenapa? Kenapa? Karena dia tidak ingin menderita, tidak ingin hidupnya susah, tidak ingin repot, tidak ingin bersusah payah gitu. Nah, di dunia ini memang tempat untuk bersusah payah kok. Di dunia ini adalah tempat untuk perjuangan, untuk hidup menderita. Enggak apa-apa menderita cuma sebentar, berapa tahun kita menderita di dunia ini. Ya kan? Susah repot enggak apa-apa, kita nikmatin kesusahan kita. Memang tujuan hidup kita di akhirat kok, bukan untuk di dunia ini. Ya, perjuangan sebentar di dunia ini, ya kan? Beberapa tahun, berapa lama kita berjuang? Karena kita akhirat selama-lamanya yang kita inginkan. Surga seluas langit dan bumi selama-lamanya. Inilah konsep cara berpikir yang harus kita kedepankan, yang harus kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, sehingga apa? Apapun yang terjadi, ya sulit untuk membuat kita marah. Ya, ngapain kita marah? Marah itu membuang energi, waktu, tenaga, pikiran, ya kan? Dan tidak banyak gunanya, ya kan? Itu. Ya. Tidak ada orang yang bisa merubah dari sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang tidak baik menjadi baik, atau sesuatu yang kotor menjadi bersih hanya dengan marah. Ya kan? Ya. Ya. Maka kalau bisa kita perbaiki sendiri, ya. Ya. Kalau tidak bisa kita minta kita bersama-sama dengan orang lain. Kalau memang tidak bisa juga, ya Allah, ya kita berserah diri kepada Allah, inilah takdir Allah, dan memang bukan tujuan hidup kita di dunia ini untuk mencari kesenangan duniawi. Karena memang tujuan hidup kita bukan untuk mencari kesenangan duniawi, hal yang kita inginkan, nafsu kita. Nah, tujuan kita adalah untuk akhirat, untuk akhirat. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi, ya, menahan marah. Ya. Orang yang bisa menahan marah adalah orang yang orientasinya untuk Allah. Orientasi hidupnya untuk Allah, beribadah sepenuhnya untuk Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, dan memang untuk akhirat bukan untuk dunia, ya. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain, ya. Ya. Wal afina 'anil nas, ya. Wal afina 'anil nas. Jadi memaafkan orang lain, kesalahan orang. Nah, kenapa kita tidak mau memaafkan orang lain sementara kita sendiri banyak kesalahan, kekhilafan, ya kan? Tidak ada ruginya kita memaafkan orang lain. Walaupun dia sudah berbuat salah kepada kita, membuat kita hidup susah, enggak apa-apa. Ya, kita maafkan aja supaya kita diampuni Allah. Gitu. Ya. Toh kita di dunia, modal kita hidup di dunia ini, dari waktu kita lahir di dunia, kita enggak modal apa-apa kan. Gitu. Ya. Ya udah kita maafkan aja. Ya. Kita maafkan, ya kan. Kita, bahkan kita doakan supaya dia, orang yang berbuat salah kepada kita itu, mendapatkan hidayah, mendapat ampunan, ya, mendapatkan surga Allah, ya kan, gitu. Kita doakan supaya hidupnya, supaya menjadi teman kita nanti di surga, gitu. Kan kita ingin di surga banyak orang, ya kan, dan kita tidak ingin, ya, orang-orang itu masuk neraka, ya. Kita tidak ingin diri kita masuk neraka, dan kita juga tidak ingin orang-orang di sekitar kita, ya, siapapun dia itu masuk neraka, ya kan. Kita ingin rame-rame kita masuk surga, supaya rame di surga. Ya kan? Supaya kita bisa bernostalgia, ya, di surga nanti tentang kehidupan di dunia. Semakin banyak kita teman kita di surga, insya Allah semakin baik. Nah, inilah semangat itu yang kita bawa, ya, semangat ini yang kita bawa. Jadi kita maafkan kesalahan kekurangan orang lain. Kenapa? Karena kita juga ingin kesalahan dan kekurangan kita dimaafkan oleh orang lain. Kita maafkan kesalahan orang lain, kita lupakan, dan bahkan kita ganti dengan kita berbuat baik kepada dia. Kenapa? Karena kita ingin diampuni Allah, karena kita ingin mendapatkan surganya Allah, karena kita ingin masuk ke teriak orang-orang yang bertakwa. Ya, kita maafkan, ya. Ya. Kita balas keburukan dengan kebaikan. Ya. Ya. Dan Allah adalah yang maha baik. Ya. Allah adalah yang maha pengasih. Ya. Allah tidak pernah zalim sedikit kepada manusia. Ya, tiap hari kita diberi. Ya, kebaikan. Rezeki, ya kan? Matahari, sinar matahari, angin, ya kan? Tanah, ya kan? Tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman kita semuanya adalah rezeki yang Allah perkembangbiakkan dari tanaman dan hewan. Allah yang memperkembangbiakkan tanaman dan hewan. Dan ya, Allah tidak membutuhkan kita, ya. Ya. Allah tidak membutuhkan kita, ya kan? Gitu. Tapi Allah senantiasa beri tiap hari, tiap menit, ya, kepada kita rezekinya, limpahan rahmat, ya, di dunia ini, ya. Ya. Ya. Jadi kita ingin supaya kita diampuni Allah, kita di dimaafkan oleh Allah juga, maka kita juga memberikan maaf kepada orang lain. Ya. Kalau hati kita, ya, kalau kita hati kita masih berat memaafkan orang lain, ya, karena kita hidup susah. Nah, kita hidup susah ini adalah bagian dari proses, ya, ada proses. Itu tanda bahwa kalau kita hidup susah dan kita berada di jalan yang benar, itu tanda bahwa Allah ridho kepada kita. Ya, itu tanda, ya, bahwa kita berada di jalan yang benar. Ya, itu. Jadi satu sisi malah alhamdulillah, ya, karena hidup kita susah karena orang lain. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap segala hal. Itu. Kenapa? Karena ya surga itu ya harus ada harganya. Surga ada harganya dan harganya adalah ya perjuangan hidup di dunia ini. Ya, gitu. Ya. Jadi kita maafkan kelemahan, kekurangan, kesalahan ya orang lain kepada diri kita. Ya mudah ya, ini mudah ya. Kalau kita berat di hati kita maka itu adalah setan. Ya, itu setan masih mendominasi hati kita, ya kan? Nafsu duniawi masih ya mendominasi hati kita. Maka kita harus hilangkan itu, ya. Maka kita harus minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, kalau masih kita berat untuk memaafkan orang lain, berarti kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata hati kita masih keras, hati kita ternyata masih didominasi oleh ya nafsu-nafsu duniawi. Hati kita masih dikuasai oleh setan, iblis, ya. Itu. Maka kita harus minta ampun kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, ya kan? Dan sebagainya, ya. Saudaraku yang budiman, kemudian dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ya, menyebarkan kebaikan kepada orang lain, ya. Khairun nas yang fa'ulin nas, ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik untuk manusia yang lain, berbuat kebaikan yang banyak kepada manusia yang lain. Maka wasaru ila magfirati rabbikum fastabiqul khairat, ya. Fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Kemanfaatan untuk orang lain, ya. Dalam rangka mencari ridho Allah, ya. Dalam rangka ridho Allah. Intinya itu. Jadi tetap dilandasin oleh semangat untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari ridho manusia. Ya. Itulah ikhlas. Kemudian walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim, ya. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan kesalahan, perbuatan keji, zalim terhadap dirinya, ya, perbuatan dosa, keji, ya, khilaf, ya, segera mengingat Allah, ya, kemudian memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika 'alayya wa abudambi faghfirli fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau lah Rabbku, ya. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Engkau lah yang menciptakan aku, mentakdirkan aku ada di dunia ini, ya, gitu. Dan ini tidak bisa dirubah, ya. Ya, kita hidup di dunia ini karena takdir Allah, karena Allah menciptakan kita, ya. Tidak bisa dirubah. Khalaqtani wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba engkau sepenuhnya, ya. Hamba engkau, ya, sepenuhnya. Ya. Wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika, dan aku ya berada dalam perjanjian dengan engkau. Ya. Semua manusia itu berada di dalam perjanjian dengan Allah, yaitu bahwa manusia itu ya, ya, memiliki kewajiban, ya, kewajiban kepada Allah. Ya. Jadi makhluk sebagai hamba Allah, maka manusia punya kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu ala tusyrika billahi syai'a, ala tusyrika billahi syai'a, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. La ilaha illallah, la syarikalah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu, tidak ada tandingan, ya, ya, bagi Allah. Jadi memurnikan penyembahan, ketaatan murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perjanjiannya, itulah kewajibannya seorang hamba kepada Allah. Nah, kalau kita komitmen dengan itu, ya, hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ya memberikan hak. Ya, hak hamba kepada Allah. Allah akan berikan haknya, yaitu Allah akan menyelamatkan dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Tapi ingat, Yaitu komitmen sungguh-sungguh, ya, sampai ke dalam hati, ya, luar dalam, ya, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara omongan saja, ya, tapi juga harus dengan hati, ya, dengan pikiran, dengan konsep hidup, dengan perilaku, dengan perjuangan amal dan semuanya, ya. Semua luar dalam kehidupan, ya, ya, kehidupan seseorang itu adalah la ilaha illallah la syarikalah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya, dan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan kemudian Muhammad Rasulullah, ya, dan mengikuti, ya, sunnah Rasulullah. Karena iman kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah konsekuensinya adalah mengikuti, ya, pola hidup, jalan hidup yang diwariskan oleh Rasulullah. Termasuk dalam, ya, yang utama adalah warisan Rasulullah itu adalah perjuangan, dakwah, jihad, fisabilillah, ya, menegakkan kalimat Allah di muka bumi, menyebarkan Islam, ya kan, mendakwakan Islam, ya, komitmen dengan nilai-nilai itu dan kemudian menyebarkan kepada manusia semuanya. Nah, ini adalah jalan hidup sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi minta ampun kepada Allah, ya, wa ana butika wa ana hatika wa adika mastata'tu, dan kami dan aku akan berusaha, ya, untuk menepati perjanjian tersebut, ya. Ya. Ya. Wa adika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sunatu, dan aku mohon ampun, mohon perlindungan kepada Engkau dari segala hal kekhilafan, kesalahan, dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sunatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu dambi, ya. Dan kami mengakui, ya, seyakin-yakinnya bahwa, ya, banyak sekali kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami, ya. Siang malam, ya, 24 jam kenikmatan itu Engkau berikan kepada kami, dan kami aku juga banyak dosa, ya, yang telah kami lakukan. Jadi Allah berikan kenikmatan tapi kita balas dengan dosa-dosa, ya. Nah, maka faghfirli, ya, faghfirli, ya. Fama yaghfir dzunuba illa anta. Ya. Maka ampunilah kami, ya Allah, ya. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya, ampunilah dosa kami, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau, ya Allah Subhanahu wa taala. Bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, bukan jin, ya. Bukan makhluk yang lainnya. Hanya Allah, ya. Tempat kita mohon ampun dan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Ini penting sekali. Nah, maka insyaallah, ya, kita harus komitmen dengan itu, ya. Ya, komitmen dengan itu supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak, ya, meneruskan, ya, perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi stop, udah, ya, ya, dosa itu kita lakukan, ya, itu karena kita seringkali menyukai, ya, menyukai hal yang karena sesuai dengan nafsu kita, karena itu, ya, bujur rayu nafsu kita bagian daripada penyesatan setan. Kita menyukai, maka kita stop, ya. Kita stop. Kita alihkan kesukaan kita dari yang dimurkai Allah kepada sesuatu yang disukai oleh Allah. Contohnya, ya. Ya. Kita stop untuk musik, ya. Musik-musik yang melalaikan, ya. Ya. Dengan nada yang menggiurkan, ya kan? Dengan konten kalimat kata-kata yang istilahnya merayu-rayu seperti itu, ya. Nah, kita tinggalkan. Itu adalah bisikan, rayuan, ya. Itu adalah lagu-lagu setan, ya. Ya. Maka kita tinggalkan, kita alihkan kepada apa? Kepada murotal, ya. Kepada murotal, kepada Al-Qur'an, ayat pembacaan, ya, ayat Al-Qur'an, ya. Yang sesuai dengan kiroah sabuah, ya, yang sesuai dengan kriteria yang Allah, ya, contoh Rasulullah contohkan, gitu, ya. Jadi membaca Al-Quran yang tartil, ya, ya, bukan yang dilakukan juga, gitu kan. Banyak apa membaca Al-Qur'an tapi tidak sesuai dengan tidak tartil ya. Ya, tidak sesuai dengan makhrajul huruf, tidak sesuai dengan tartil hukum mat dan sebagainya. Nah, jadi kita kembali kepada tilawah Al-Qur'an ya, indah ya. Indah tapi sesuai sunnah. Bukan indah tapi tidak sesuai sunnah gitu. Karena banyak ya pembacaan ayat Al-Qur'an yang dilakukan maksudnya hukum matnya di seharusnya cuma dua hukum mat, itu menjadi sampai 5-6 gitu kan. Kenapa? Karena dilakukan dengan intonasi yang merayu-rayu. Nah, ini juga tidak pas ya, tidak pas ya. Kita harus kembali kepada ashalah ya. Tilawatul Quran ya, membaca Al-Qur'an yang benar ya, sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah yaitu tartil. Tartil artinya sesuai dengan hukum membaca Al-Qur'an ya. Makhrajul huruf mat ya, hukum mat panjang pendeknya dan sebagainya. Tidak di dibuat yang berirama-berirama yang salah ya. Contohnya dalam musabaqah tilawatul Quran itu ya, banyak sekali intonasinya yang salah ya. Ini bukan itu maksudnya. Jadi kita kembali kepada ashalah ya. Membaca Al-Qur'an adalah semakin kita membaca Al-Qur'an semakin takut kita kepada Allah, semakin tunduk patuh kita kepada Allah. Itu yang benar ya. Bukan membaca Al-Qur'an hanya untuk hiburan. Bukan membaca Al-Qur'an hanya untuk menyenangkan hati ya, menyenangkan pikiran, memenuhi hawa nafsu kita, bukan ya. Tapi kita membaca Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh ya, kemudian kita pahami maknanya dan kemudian kita langsung laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, inilah ya, insyaallah akan menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang buruk ya. Itulah yang dimaksud dengan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, itu tadi adalah salah satu contohnya dalam musik ya. Banyak hal kebiasaan lain yang harus kita tinggalkan ya. Ya. Harus kita tinggalkan karena itu dosa, karena itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan insyaallah mudah bisa kita tinggalkan gitu. Memang berat di awalnya, tapi dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, insyaallah ya. Pada waktu yang sama kita juga sibukkan dengan aktivitas-aktivitas ya, kegiatan-kegiatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengganti, mereplace kegiatan-kegiatan kebiasaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan walam yusiru ala ma falu wa hum ya'lamun ya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, maka ulaika jazaohum maghfiratun min rabbikum wa jannatun tajri min tahtiha anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin ya. Maka balasan mereka itu adalah ampunan dari Allah ya, dan surga yang mengalir di bawahnya ya, sungai-sungai ya, dan mereka kekal di dalamnya ya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya artinya apa? Selama-lamanya, artinya berapa lama? Selama-lamanya berarti triliunan, triliunan, triliunan tahun lebih dan lebih ya, ya. Dibandingkan dengan dunia yang cuma 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun, 80 tahun, enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya ya. Maka kita harus bersabar di dunia ini dengan hal yang tidak kita sukai ya. Kita hidup dalam kondisi yang susah, repot ya kan? Capek dan itu kita nikmati. Kenapa? Karena itu adalah modalitas kita untuk meraih surganya Allah seluas langit dan bumi selama-lamanya. Jadi kita walaupun kita hidup susah, walaupun kita capek, walaupun kita lelah berkeringat ya kan, bahkan mungkin kita keluar darah dan sebagainya, kita nikmatin. Karena apa? Karena kita mencari ridho Allah ya, mencari ridho Allah karena kita ingin dimasukkan Allah dalam surga seluas langit dan bumi selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan lagi. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba rahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Ba'dukum min ba'd. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa law dakhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wa wallahu indahu husnul sawab. Maka Allah ya memperkenankan permohonan mereka dan berfirman, Sesungguhnya aku, ya, Allah, tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain, ya. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Maka orang-orang yang berhijrah, ya, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti di jalanku, di jalan Allah, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus segala kesalahan mereka. Dan pasti aku hapus segala kesalahan mereka, dan pasti akan aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai balasan dari Allah, dan di sisi Allah lah pahala yang baik. Gitu ya. Pahala yang baik adalah surga, ya, seluas langit dan bumi, ya. Allah Akbar. Jadi Allah sudah janjikan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Yang mereka dalam perjuangan itu mendapatkan kesusahan, mendapatkan penganiayaan, ya. Yang mendapatkan kerepotan, ya, kepayahan, kecapean dan sebagainya. Maka Allah sudah siapkan bagi mereka di surga seluas langit dan bumi. Kemudian ayat berikutnya ayat 198, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah. Nuzulam min indillah. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Ya. Namun orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan mereka, mereka akan mendapatkan surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah, dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang abror, ya. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik, berbakti, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah, ya. Ya. Allah juga berfirman, ya. Surat Al-Maidah ayat 119. Surat kelima ayat 119 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu hadza yaumun yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalikal fawzul 'adzim. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung, ya. Jadi radhiyallahu anhum wa radwan, dzalikal fawzul 'adzim. Saudaraku yang budiman dan cerdas, yang kita cari di dunia ini, ya, itu adalah keridhaan Allah. Yang kita cari di akhirat, keridhaan Allah. Ya. Maka hidup kita itu adalah mencari ridha Allah. Ya. Selama Allah ridha kepada kita, ya, selama Allah ridha kepada kita, apapun yang terjadi enggak masalah. Ya. Apakah mau senang, mau susah, mau repot, mau tidak, ya. Apapun kondisi kita, ya, bagaimanapun situasinya, selama Allah ridho kepada kita, ya, maka kita senang, ya, kita ridho kepada Allah. Ya. Selama Allah ridho kepada kita, tidak masalah. Kenapa? Memang yang dicari adalah keridhaan Allah. Sama dengan ketika seseorang berdoa, ya, ya, berdoa kepada Allah, ya kan? Tak jemu-jemunya berdoa, ya. Habis sholat, ya kan? Siang di waktu malam berdoa kepada Allah. Tidak masalah apakah doanya dikabulkan atau tidak. Ya. Kenapa? Karena Allah suka ridho kepada orang yang berdoa kepadanya. Ya. Ya. Ya. Jadi dengan doa saja, ya, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, itu Allah suka kepada kita, ya, ridho kepada kita. Dan itulah yang kita cari. Ya, gitu. Sehingga kita tidak mempermasalahkan apakah doa-doa kita, keinginan kita, ya, munajat-munajat kita itu diijabah oleh Allah atau tidak. Selama Allah ridho kepada kita, insya Allah, ya, maka, ya, itu adalah selama Allah ridha kepada kita, ya, apakah dikabulkan atau tidak, ya, itu bagi kita tidak masalah. Nah, memang kalau dikabulkan, itulah yang kita inginkan. Yang itulah yang sebagai tambahan, sebagai tambahan ya keberkahan hidup kita. Tapi kalau memang tidak dikabulkan, ya selama kita Allah ridho pada kita, ya nggak masalah. Kenapa? Karena Allah menyukai, ya Allah menyukai orang yang memohon kepadanya, yang mohon ampun, yang mohon apapun kepada Allah, itu Allah menyukainya. Ya. Maka selama kita disukai oleh Allah, berarti ya udah nggak masalah apapun yang terjadi. Nah, makanya kita banyak berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Karena Allah menyukai hambanya yang berdoa sungguh-sungguh kepadanya. Nah, makanya Allah lebih menyukai seseorang ya, yang melakukan dosa kemudian dia minta ampun kepada Allah. Daripada kepada seseorang yang tidak berdosa, tidak melakukan dosa kemudian tidak minta ampun kepada Allah. Ya, itu. Ya. Jadi Allah lebih menyukai, ya, lebih meridhoi kepada orang yang berdosa, melawan dosa, kemudian dia minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah dan berhenti dari dosanya itu. Sungguh-sungguh minta ampun dan bertaubat. Maka Allah menyukai hamba ini. Lebih daripada orang yang manusia yang tidak berdosa dan dia tidak minta ampun kepada Allah dan dia merasa tidak membutuhkan Allah. Nah ini ya. Nah inilah konsep dasar kita. Maka kalau kita banyak salah, banyak dosa, tidak masalah. Segeralah kita berdoa. Minta ampun kepada Allah, ya kan, sungguh-sungguh merubah ya, kebiasaan kita, pola hidup kita yang salah tadi, yang banyak dosa itu. Ya, kita sungguh-sungguh, karena apa? Kita ingin kembali kepada Allah, ya kan, dimatikan Allah dalam kondisi diri dari Allah, ya kan. Nah, kita ingin ketika azal datang pada kita, itu Allah ridho kepada kita. Dan sementara kita tidak tahu kapan azal kita, bisa beberapa menit lagi, beberapa jam lagi, beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi, tidak tahu, wallah alam. Maka kita berusaha ya segera minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Dan ya yang lebih baik lagi adalah kita merasa tidak berdosa tapi kita tetap minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena ya boleh dibilang semua manusia pernah berdosa kan, pernah melakukan kesalahan. Maka kita minta ampun terus. Dosa-dosa yang lama, dosa-dosa yang baru, ya, kita minta ampun kepada Allah. Ya. Dan kita berusaha untuk tidak mengulanginya, berusaha keras untuk tidak mengulanginya. Ya, ya insya Allah ya. Kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, berubah ya, ya. Yang tadinya salah ya, yang maaf ya, yang tadinya memusuhi kaum muslimin, yang memusuhi orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu, ya. Kita rubah ya. Ya, ya. Yang tadinya itu sibuk dengan mengejar pangkat, kedudukan, jabatan, ya kan? Sibuk dengan pekerjaan, karir, ya. Kita rubah, ya kan? Ya, kapan kita untuk punya waktu untuk Allah itu, ya. Maka kita rubah ya. Jangan sampai ya belitan ya, perangkap duniawi itu menghabiskan waktu, energi, tenaga dan pikiran kita ya. Karena pekerjaan, karena karir, karena jabatan, kedudukan, kekuasaan itu kemudian menghabiskan banyak waktu energi kita. Ya, itu. Nah, itu yang Allah tidak sukai ya. Ya, ya. Kita perlu ya bermunajat kepada Allah sendirian, ya kan? Di sendirian, ya. Ya. Ketika orang lain tidak tahu, ya. Kemudian ketika orang lain ya tidak bersama kita, tidak bersama dengan orang lain. Kemudian kita minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh, ya kan? Ya, berlinangan air mata, ya Allah. Selama ini ternyata banyak hal yang salah dalam diri kita. Ya, dalam diri kita. Ternyata jalan hidup kita ini banyak masalah. Ternyata orientasi duniawi kita itu kuat sekali. Ya. Ternyata motivasi hidup ya kita selama ini itu salah. Yaitu kebanyakan kita adalah memperjuangkan hawa nafsu kita, keinginan pribadi kita. Jadi kita menuhankan hawa nafsu kita. Ya. Kita ingin sukses. Ya. Kita ingin pandai, pintar, kemudian kita sukses, karir kita, jabatan kita tinggi, ya, kedudukan kita terhormat, status sosial kita naik dan naik. Gitu. Kita semakin dikenal, semakin hebat. Ternyata itu semuanya adalah mengikuti hawa nafsu kita. Ya. Selama ini itu adalah jalan yang salah. Ya. Karena apa? Menuhankan hawa nafsu kita. Menjadikan hawa nafsu kita, keinginan diri kita itu sebagai Tuhan kita. Sebagai yang mendominasi hati kita. Hawa nafsu kita mendominasi hati kita. Ya. Ternyata selama ini kita berjuang untuk diri kita sendiri. Ya, untuk keluarga kita, Ya, ternyata kita selama ini bukan berjuang untuk Allah, ya. Bukan untuk menegakkan Allah, bukan untuk menolong Allah, bukan untuk menegakkan Islam, ya. Ternyata selama ini itu kita berjuang untuk diri kita sendiri. Nah, ini adalah kesalahan fatal. Kenapa begitu? Kenapa begitu kita seperti ini? Dan ini buat kebanyakan manusia seperti ini. Kenapa? Karena kita dididik dari kecil, dicekokin, ya, dengan ilmu-ilmu materialistik, ilmu-ilmu kebendaan duniawi, ya, ilmu-ilmu sekuler, di mana tidak mengenal Allah di dalamnya, ya kan? Kita dari pagi berangkat sudah mandi pakai baju seragam, ya kan? Baju yang rapi, kemudian kita masuk sekolah. Ternyata di sekolah dari Senin sampai Sabtu, ya kan? Dari Senin sampai Jumat, ya, itu kita dicekokin dengan ilmu-ilmu kebendaan keduniawian, ya kan? Kenapa? Karena itu ilmu-ilmu itu dari mana? Dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, ya. Dari Nasrani, orang-orang Kristen, Protestan, Katolik, dari Yahudi, dari orang-orang non-Muslim, gitu. Dan kemudian diadopsi dalam sistem kurikulum pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, dan itulah yang dilembagakan, kemudian dengan sarana-prasarana lembaga menghabiskan banyak dana, dan ternyata adalah apa? Hasilnya adalah supaya manusia itu semakin cinta dengan duniawi, ya, hanya memperturutkan hawa nafsunya, ya. Tidak mau rugi, tidak mau menderita di dunia ini, ya kan? Karena apa? Karena tujuan hidupnya adalah supaya hidup sejahtera makmur, sejahtera dan makmur, bahagia, sentosa, ya kan? Itu. Nah, ini duniawi, ya. Sementara hati makin keras, semakin tidak mengenal Allah, ya kan? Tidak ada pelajaran, ya, kebanyakan pelajaran tidak mengenalkan Allah. Padahal, ya, ilmu yang bermanfaat, yang benar-benar ilmu, yang dalam Islam ilmu itu adalah ilmu, ya, ketika kita belajar dengan ilmu itu semakin mendatangkan ketakutan kita kepada Allah, ya. Semakin menguatkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin cinta kepada akhirat. Itulah ilmu, ilmu yang benar, ya, ilmu yang sesungguhnya. Jadi, ya, thalabul ilmi farudatu minal ala muslim, gitu. Nah, ya. Jadi kewajiban untuk menuntut ilmu itu adalah kewajiban untuk kaum muslim. Itu sebenarnya ilmu untuk akhirat, ya. Ilmu untuk, ya, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendekatkan diri, ya, semakin takut kepada Allah. Itulah ilmu yang dimaksud ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mengajarkan fisika, Rasulullah tidak mengajarkan kimia, Rasulullah tidak mengajarkan ilmu biologi, ya, ilmu alam yang jauh dari nilai-nilai keislaman, jauh dari, ya, ma'rifatullah, ya. Tapi Rasulullah mengajarkan manusia untuk takut kepada Allah, mengenal Allah, ya, mengenal kehidupan akhirat, ya kan, mengenal surga, mengenal neraka, ya. Supaya apa? Supaya, ya, supaya takut kepada neraka dan takut kepada, supaya menginginkan ridha Allah, ya, supaya masuk surga, gitu, ya. Mengenalkan alam gaib, supaya apa? Supaya hidup ini tidak hanya untuk hal yang duniawi, yang secara fisik aja, gitu. Sementara di bangku pelajaran pendidikan SD sampai perguruan tinggi itu adalah ilmu-ilmu fisik. Kenapa ilmu fisik? Ilmu materialistik, ilmu sarana prasarana kebendaan duniawi, ya, keuntungan duniawi, bisnis, keuntungan duniawi. Karena itu akarnya, asalnya dari orang-orang kafir, yang memang orang-orang kafir itu tidak mengenal Allah dengan benar, tidak mengenal hari akhir yang dengan benar, tidak mengenal, tidak takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh takut. Nah, inilah, maka kita, ya, berpuluh-puluh tahun, ya, beratus-ratus tahun, ya, ya, mungkin, ya, beratus-ratus tahun hidup dalam kondisi pendidikan yang sekuler, ya, godless, tidak mengenal Allah. Nah, inilah yang membuat kita, ya, jalan hidup kita itu, ya, salah. Kita merasa benar padahal kita salah. Nah, inilah yang perlu kita kembali kepada Islam yang asalah, kepada Islam yang benar, ya. Nah, ini penting sekali. Ini adalah peringatan untuk seluruh manusia, ya. Terutama, ya, mohon maaf, kita peringatkan, ya, kepada para pembesar negeri, ya. Orang-orang yang punya kedudukan jabatan, ya, yang mereka punya kekuasaan, ya. Berubahlah, berubahlah, berubahlah. Selama kita muslim, kita harus menjadi muslim yang benar. Jangan hanya sekedar muslim-musliman, ya. Jangan hanya sekedar muslim-musliman, ya. Tapi muslim yang benar-benar sungguh, ya, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, yang iman kepada Allah, sungguh-sungguh iman kepada Allah, ya, bukan hanya sekedar iman-imanan. Nah, ini penting sekali, ya. Ya, kenapa? Karena ya. Karena jangan sampai kita nanti di akhirat ya, amal-amal kita ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Karena kita tidak iman kepada Allah dengan benar, tidak sungguh-sungguh, dan karena kita tidak ikhlas kepada Allah. Perjuangan hidup kita bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Ya, perjuangan hidup kita, kerja keras kita, ya, karir kita, ya, itu bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Ya, untuk mencari kedudukan itu, ya, untuk mencari kekuasaan, untuk mencari apa? Nama besar lembaga, institusi kita. Nah ini padahal hidup ini untuk Allah, bukan untuk institusi, bukan untuk lembaga, untuk bukan untuk organisasi, bukan untuk partai, bukan untuk suku, bukan untuk bangsa, bukan untuk suatu kaum, bukan untuk manusia, bukan untuk jin, bukan untuk malaikat, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah ini yang konsep dasar yang harus kita benahi. Kalau kita selama ini ternyata hidup untuk berjuang untuk selain Allah, ya, selain Allah apapun, selain Allah ya. Untuk golongan, untuk partai, untuk lembaga, untuk institusi, untuk perusahaan, untuk karir, untuk jabatan, untuk kekuasaan, untuk kesenangan duniawi, untuk fasilitas ini dan itu, untuk keluarga, apapun. Ya, ya kita rubah. Kita orientasi hidup kita untuk Allah, semata-mata ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Supaya ikhlas, maka kita harus kuat imannya. Supaya iman kuat, maka kita harus mengenal Allah dengan benar, mengenal Islam dengan benar, mengenal Rasulullah, mengenal perjuangan Rasulullah, mengenal konsep ya, hidup sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Maka kita wajib ya, mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Kita perdalam lagi ilmu-ilmu Islam sehingga kita menjadi mukmin yang sejati. Ini yang diinginkan oleh Allah. Nah, itulah bagi mereka inilah mereka pantas surganya Allah seluas langit dan bumi selama-lamanya. Maka Allah berfirman, "Lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maka milik Allah segala kerajaan langit dan bumi dan semua apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa? Karena segala kekuasaan, kepemilikan di langit dan bumi seluruhnya ya, di alam nyata, alam gaib itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah, hanya mengikhlaskan diri kita kepada Allah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Hidup kita, mati kita ya kan, semua yang aktivitas hidup kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan untuk yang lainnya, bukan untuk organisasi, bukan untuk lembaga, bukan untuk institusi, bukan untuk suku, bukan untuk bangsa, bukan untuk tanah air kita, bukan untuk kelompok kita, bukan untuk mafia kita, geng kita, perusahaan kita, bukan untuk keluarga kita, bukan untuk masyarakat kita, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini ya, ini adalah konsep dasar Islam ya. Maka Rasulullah Muhammad SAW adalah menyeru manusia untuk menghambakan diri kepada Allah sepenuhnya luar dalam ya, mengikuti sunnah Rasul ya, mengikuti perintah Allah, mengikuti aturan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang budiman, yang Tuhan cerdas, mungkin ada yang bertanya, kayaknya berat ya seperti itu ya. Tidak berat, mudah. Mudah, kenapa mudah? Karena ya, diawali dengan mudah, kalau kita awali dengan hal yang mudah ya. Coba kita camkan, kita lahir di dunia ya, lahir di dunia ini modalitas kita apa? Enggak ada apa-apa ya. Kita tidak memiliki kekuasaan, kita tidak memiliki kekayaan, kita tidak terikat dengan institusi, lembaga ya kan. Kita tidak terikat dengan duniawi-duniawi ya, keinginan ini. Kita modalitas kita nol. Nah, maka ya, kita lepaskan ikatan-ikatan, belitan-belitan itu ya, himpitan-himpitan itu, jeratan-jeratan duniawi itu. Insyaallah akan mudah ya kan. Ya kan. Kalau kita yang kita cari ridha Allah. Walaupun ya dengan mencari ridha Allah itu kita harus melepaskan ikatan-ikatan duniawi kita ya, apa? Dominasi-dominasi duniawi kita ya. Nah, inilah konsep dasar Islam, hijrah. Apa makna hijrah? Hijrah itu adalah melepaskan ikatan-ikatan duniawi ya. Kita tahu bahwa para sahabat Nabi dulu hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Mereka melepaskan ikatan itu ya. Kalau mereka punya harta, udah tinggalkan ya. Kalau mereka punya istri tapi istrinya masih kafir, masih musyrik, tinggalkan. Anak, tinggalkan kalau masih kafir musyrik ya kan. Kemudian pekerjaan, karir, jabatan, kedudukan ya kan, tinggalkan udah ya. Mereka ya kebanyakan datang ya, hijrah ke Madinah ya, hanya dengan badan ya, dengan pakaian yang melekat ya kan, dengan ya apa dengan ala kadarnya aja gitu ya, makanan minuman ala kadarnya, dan mereka ya kebanyakan berjalan kaki ya, berjalan kaki dari Mekah ke Madinah yang jauhnya bukan main ya, itu ya, itu. Ya mereka membawa iman, membawa keimanan, mereka membawa ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, mereka tahu bahwa untuk meraih surganya Allah seluas langit dan bumi, keridhaan Allah itu memang harus ya harus melepaskan ikatan-ikatan dominasi duniawi ya kan itu. Nah maka Allah ridho kepada orang-orang muhajirin ya, orang-orang muhajirin ya. Kenapa? Karena mereka ridho kepada Allah, mereka lebih menyukai apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada di sisi manusia. Mereka lebih menyukai surga seluas langit dan bumi nanti daripada dunia yang sangat sempit dan sangat kecil. Sangat sebentar. Nah ini penting sekali ya. Konsep dasar daripada keimanan yang benar seperti itu. Ya. Maka insya Allah inilah nilai-nilai yang didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Maka kita ikutin. Ya, kita ikutin. Ya. Maka insya Allah hati kita akan mudah. Ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah suatu peringatan keras, ya, ya, bagi kita semuanya, bagi kita semua, termasuk yang sedang berbicara sekarang ini. Kenapa? Karena yang sedang berbicara ini juga latar belakangnya pendidikan sekuler, ya, pendidikan umum SD, SMP, SMA, SMA sampai perguruan tinggi, ya kan? Itu merasakan betul bagaimana dominasi duniawi itu, ya kan? Bekerja di lingkungan yang materialistik, ya kan? Ya, rapat-rapat, ya, pekerjaan ini, pekerjaan itu, hari-hari. Yang dibicarakan apa? Duniawi, duniawi, duniawi, kebendaan, kebendaan, kebendaan. Dan ya, itu mengeraskan hati kita, ya. Nah, jangan sampai ya, kita merasa benar, ya, ya saudaraku yang budiman dan cerdas, kita merasa benar, sudah berada di jalan benar, sementara Allah sesungguhnya murka kepada kita. Jangan sampai ya. Ingat, Allah yang memiliki surga dan neraka. Allah yang menentukan kriteria surga dan neraka. Siapa yang pantas masuk surga, siapa yang masuk neraka. Parameter, kriteria, indikator untuk masuk surga sudah jelas. Ya, dari dulu sampai sekarang. Sama, tidak berubah. Ya. Kriteria di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, ya, ya, 14 abad lampau, itu juga sama kriterianya dengan sekarang. Ya, gitu. Maka kita harus merubah diri kita untuk mengikuti kriteria itu, supaya parameter itu ada di dalam diri kita sehingga kita pantas masuk surga Allah. Jangan sampai karena alasan sudah perkembangan zaman, karena sudah ini eranya era beda, situasinya beda. Tidak, ya. Tidak ada yang berubah dalam sunnatullah, tidak ada yang berubah dalam jagat raya ini, ya. Gitu, ya. Tidak ada yang berubah. Ya. Yang berubah adalah manusianya, ya. Manusianya kemudian juga lingkungannya, materialistiknya. Ya. Tapi intinya adalah sama. Ya. Langit bumi sama, matahari bulan sama, angin, lautan, gunung-gunung sama, ya kan? Nah, kehidupan hewan, tumbuhan, ikan, ya kan? Sama, ya. Tidak ada yang berubah. Nah, maka kita ya harus merubah diri kita mengikuti parameter kriteria untuk masuk surga itu, ya, untuk selamat dari neraka. Gitu, ya. Bukan kriteria yang menyesuaikan diri kita. Nah ini penting sekali. Maka kita harus belajar Islam, belajar Islam, ya. Kembali kepada asal Islam, belajar Al-Quranul Karim, ya kan? Itu kita serbu, ya kan? Kita serbu Al-Quranul Karim, ya. Ilmu-ilmunya, ya kan? Kemudian hadis-hadis Rasulullah, sunnah Nabi, sirah Nabawiyah, perjuangan hidup Rasulullah, dakwah Rasulullah, jihad Rasulullah, ya kan? Itu kita pelajari, kita pelajari. Maka insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh, maka kita akan mencintai Allah dan Rasulnya di atas yang lainnya. Di atas daripada kejahatan kita kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, kepada karir kita, kepada jabatan kita, kepada suku kita, kepada bangsa kita, kepada kelompok kita, kepada organisasi kita. Ya. Semuanya kita akan remehkan dan kita ya, tinggikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita ingin nanti ketika kita dimatikan oleh Allah, ya, Allah ridho kepada kita. Rasulullah Muhammad SAW ridho kepada kita. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kita lanjutkan lagi. Ya. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ayat ke-72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatin fi jannati 'adn. Waridwanu minallahi akbar. Waridwanu minallahi akbar. Waridwanu minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di banyak sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden. Aden adalah Firdaus, surga tertinggi. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Keridhaan Allah lebih besar lagi. Dan itulah Zalika huwal fawzul Aden. Dan saudaraku, apa yang disebut sukses? Apa yang disebut sukses? Apa yang disebut dengan kemenangan, kejayaan, itu adalah ketika kita mendapatkan fauzul azim. Fauzul azim adalah kemenangan yang agung. Kemenanganku itu apa? Yaitu ketika kita selamat dari neraka nanti dan kita masuk surga. Itulah kejayaan, itulah kesuksesan, itulah kemenangan yang hakiki. Selama kita belum selamat dari neraka dan kita belum masuk surga, maka itu kita belum pemenang. Kita belum orang yang sukses. Kita belum apa-apa. Nah, ini penting sekali. Konsep yang harus kita miliki. Nah, kesuksesan itu adalah ketika kita, ketika sebelum malaikat Israel, pencabut nyawa datang, itu datang. Jadi ketika seseorang manusia itu mendekati sakratul maut, maka sebelum malaikat Israel, pencabut nyawa itu datang, maka berduyun-duyun malaikat datang dari langit. Menghampiri calon si mayit ini, dan itu adalah kepastian, Maka kalau seseorang itu benar, kalau seseorang itu beriman sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Rasulullah, mengikuti hidup, jalan hidup Islam, jalan hidup yang benar, sungguh-sungguh, luar dalam hati nuraninya, pikirannya, hati, konsep hidupnya, tekadnya itu benar-benar sungguh-sungguh untuk menjalani hidup sesuai dengan jalan hidup yang digariskan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah, maka malaikat memberikan busro, kabar gembira. Bahwa Allah ridho kepadanya dan bahkan diperlihatkan nanti tempatnya di surga. Itu. Ketika dia nyawanya itu mau dicabut. Sehingga apa? Sehingga dia senang bertemu dengan Allah sehingga sampai dia tersenyum. Maka kemudian malaikat Israel datang dan kemudian mencabut nyawanya. Maka kita banyak jumpai kaum muslimin, kaum mukminin yang ketika dicabut nyawanya itu tersenyum. Tersenyum. Tersungging senyuman di bibirnya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan busro, kabar gembira dari para malaikat yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah ridho kepadanya. Ini ya. Jadi kita menginginkan, insya Allah kita menginginkan betul-betul seperti itu. Ya Allah, Allah marzukna husnul khatimah. Ya Allah, karunikanlah kepada kami husnul khatimah. Akhir kehidupan yang baik. Nah, supaya kita mendapatkan husnul khotimah, maka kita harus sungguh-sungguh berubah menuju jalan hidup yang benar. Kita rubah semua perilaku kita, karakter kita, semangat hidup kita, komitmen hidup kita, tujuan hidup kita menuju kepada tujuan hidup yang benar, komitmen hidup yang benar, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sesuai dengan Islam, jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang benar, jalan hidup yang diwahyukan, yang diperintahkan Allah, dan jalan hidup yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh-sungguh. Nah, langkah awal untuk kesana adalah kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi dengan sungguh-sungguh juga. Gitu kan. Nah, kita tinggalkan dulu novel-novel, picisan, novel-novel yang banyak kesenangan-kesenangan duniawi itu kita tinggalkan. Kesibukan-kesibukan duniawi, buku-buku, buku-buku karir, buku-buku pekerjaan, buku-buku apapun yang duniawi, itu kita tinggalkan. Kita rubah menuju apa? Kepada buku-buku Islam, Itu penting sekali, kita bisa download, yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa yang lain. Kita download PDF-nya, grafis, Banyak sekali, Kita kembali, kita hisupkan dengan ilmu Islam. Ilmu Islam adalah ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu tentang akhirat, kalau kita mempelajarinya, maka kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin cinta kepada kehidupan akhirat. Dan kita semakin menyepelekan kehidupan duniawi ini dengan segala macam tipu daya, rayuannya, dengan segala macam hiruk pikuknya. Nah, insya Allah demikian ya. Saudaraku yang budiman, ya, kita ingin kita diridai Allah, maka kita harus mengikuti jalan hidup yang diridai Allah dari kapan? Dari sekarang, ya. Berubah, berubah dan berubah. Nah. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Allah juga berfirman di dalam surat Yunus ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al innal ladzina la yarju. Ya. Mohon maaf. Surat ke-9, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanahu qawlahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil 'alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, amal soleh, sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar ucapan di mulut atau hanya sekedar penampilan fisik. Niscaya diberi petunjuk oleh Allah karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka adalah salam, assalamualaikum. Dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah, penguasa seluruh kehidupan jagat raya, kehidupan di alam gaib nyata, kehidupan kemarin, kehidupan sekarang maupun kehidupan nanti. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.